Mari jemaat sekalian, saya ingin mengajak membaca 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 dari ayat 27 hingga 29. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih catatan firman-Mu yang Engkau gerakkan Rasul Paulus menulis surat kedua kepada jemaat Korintus berisikan satu kisah, satu gambaran betapa segala usaha jerih lelah telah dilakukannya, yang katanya semua itu hanya bertujuan untuk memelihara jemaat-jemaat. Oleh sebab itu Tuhan, betapa menjelang ulang tahun jemaat Grafe yang ke-16 ini, kami patut merenung kembali betapa jemaat yang benar harus berdiri di atas muka bumi untuk menjadi saksi bagi dunia ini hingga Tuhan datang menjemput kami. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan jemaat Grafe, karena semakin menjelang kedatangan-Mu, angin penyesatan semakin kencang bertiup, dan kami harus kuat berdiri teguh. Tolong kami Tuhan semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini adalah hari Ayah Internasional, dan satu minggu menjelang hari ulang tahun Grafe yang ke-16. Nah, apa hubungan, apa related antara dua hal ini, saudara sekalian? Ya, hari Ayah dan hari Jemaat Grafe, hari Ayah, hari Jemaat Grafe. Dari Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah zaman keimamatan Ayah. Pada saat itu Ayah berposisi sebagai imam. Oleh sebab itulah Ayah sebelum dia mati memberkati anaknya. Kalau yang terlalu durhaka seperti Ham, malah dikutuk. Dan sejak hukum Taurat diturunkan, Allah set up satu sistem ibadah simbolik yang lebih teratur, lebih komplit, ya, lebih mantap, lebih sempurna, boleh dikatakan, sehingga keimamatan Ayah di-stop dan mulai mendirikan keimamatan Harut. Nah, oleh sebab itu, sejak hukum Taurat diturunkan, tidak lagi kita baca ada ayah yang memberkati anaknya, ya, karena ayah tidak lagi berposisi sebagai imam. Keimamatan Harun ini sampai kapan? Keimamatan Harun ini sampai Yohanes Pembaptis tampil. Lukas 16 ayat 16 berkata, ya, kitab para nabi dan hukum Taurat sampai Yohanes tampil. Jadi sampai Yohanes tampil, sekarang Harun dan keturunannya di stop, nggak lagi jadi imam. Nah, siapa sekarang yang jadi imam? Setiap orang percaya adalah imam. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang telah diselamatkan adalah imam atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu di gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak boleh ada jabatan imam. Tidak boleh. Dan tidak boleh ada praktek keimamatan. Tidak boleh. Karena kita yang duduk di sini semuanya sama-sama imam. Begitu. Oleh sebab itu tidak dibenarkan untuk angkat tangan di akhir kebaktian macam begini untuk berkata, terimalah berkat dari Tuhan. Wih, tidak boleh. Ya. Karena saya imam, Anda juga imam. Sama-sama imam. Gitu. Ada gereja yang bikin sekarang ini, dia mau ini apa, ayah, apa ini ada kelompok yang mau kembali lagi gitu ya. Mau kembali lagi katanya. Mereka mau ini, apa, ada altar, family altar, mau dikembalikan family altar ke ini, zaman Abraham lagi gitu ya. Kamu lahir terlambat kalau begitu. Kalau mau itu masih lahir 2000-an tahun yang lalu gitu ya. Baru family altar sekarang buka. Nah, sekarang ini lalu bagaimana related antara hari ayah internasional dengan jemaat Grafe yang akan berulang tahun. Begini jemaat sekalian. Untuk zaman sekarang ini, zaman di mana Allah telah menjadikan setiap orang yang lahir baru adalah imam dan kemudian menjadikan jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, maka ini adalah zaman di mana keluarga-keluarga bukan lagi berkumpul di rumah untuk ayahnya sebagai imam kemudian menjadi perantara bagi anak-anaknya seperti dilakukan oleh Ayub, itu bukan lagi. Tapi sekarang adalah zamannya di mana ayah harus berfungsi apa? Ayah sekarang ini harus menuntun anaknya untuk supaya pergi ke gereja, perjemaat, dan di jemaat ini mendengar firman Tuhan dengan benar, kemudian diselamatkan. Dan sama-sama menjadi imam, menjadi tiang penopang, dan dasar kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang ayah, kita memiliki banyak tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak kita. Membesarkan anak dengan kasih makan, ya, kasih makan, bekerja, ya, siang malam untuk membesarkan anak, kasih makan keluarga. Wah, ya ada yang sampai bekerja dari subuh-subuh sampai malam-malam supaya bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk keluarganya. Jadi ayah membanting tulang. Ada yang saya pergi ke Kalimantan, saya bertemu dengan seorang ayah, dia jadi supir ya, jadi supir angkutan itu ekspedisi ya. Dan kadang-kadang pulang satu minggu ya, jadi pergi ke daerah yang melewati hutan ya, dari Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Selatan ya. Bayangkan, wah, pulangnya seminggu. Wah, saya melihat ya, dia lebih tua dari umurnya. Ketika saya salam dengan, saya ketemu, saya tanya, ya saya lihat nih orang lebih tua dari umurnya. Karena apa? Ini kerjanya berat kelihatannya. Kerjanya berat. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Memberi makan keluarganya. Ayah yang demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tidak dihormati oleh anak-anaknya itu keterlaluan. Bayangkan dia pergi ya, pulang seminggu, you know, banting tulang di jalanan, digigit nyamuk, nggak tidur, you know, dan lain sebagainya. Bekerja dengan begitu keras sebenarnya gitu ya. Pulang-pulang hanya bawa makanan untuk anak-anaknya supaya anak istrinya itu bisa makan dengan baik gitu. Nah, ayah macam begini ya, waduh ya, dia patut dihormati amat sangat. Nah, memberi makan kepada keluarganya dengan baik. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada ayah yang demikian. Tapi tanggung jawab ayah yang tadi yang pertama ya. Yang kedua itu ayah mengayomi anak-anaknya, mengayomi istri dan anak-anak. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak keluarga jadi kacau itu karena ayah tidak berfungsi dengan baik. Ayah tidak berfungsi dengan baik. Ya, ada ayah yang begini, dia cari uang, dia pikir cukup dengan cari uang, gitu ya. cukup dengan cari uang saja. Dan bagaimana kalau dia cari uang, tapi kemudian anaknya tidak dituntun dalam segi kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana harus bersikap sebagai orang, siapa yang perlu dihormati, siapa yang perlu disegani, mesti rajin belajar bagaimana dan lain sebagainya. Semua ini memerlukan hikmat seorang ayah untuk memberikan kepada anak-anaknya. Walaupun saya pergi, ya loh, 3 hari balik lagi, tetapi dia harus mengetahui apakah anak dan istri yang ditinggal itu, semua yang dikerjakan itu benar, beres atau tidak. Apakah dia pergi kemudian pulang dalam beberapa hari keluarga berantakan gitu, ya. Bagaimana? Nah, seorang ayah mempunyai tanggung jawab moral, ya, mempunyai tanggung jawab moral untuk supaya anak istrinya ini bekerja atau sebagai satu keluarga yang baik gitu. Baik dia hadir di situ maupun dia tidak hadir, everything fine gitu. Semuanya mesti dalam keadaan baik gitu. Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang peran ibu sangat penting, kita berkata. Peran istri sangat penting sekali, terutama ketika ayah absen. Ketika ayah absen, bagaimana seorang anak akan lebih menghormati bapaknya, lebih menghormati ayahnya, ketika ibunya berkata, bapak kamu ini ya pergi ya karena tugas, karena apa? Ya, saya mendapatkan ada banyak anak-anak yang kacau karena ayahnya pergi, ya ada baru seorang ibu belum lama ini ya kasih tahu saya, dia bilang anak-anak saya tidak kenal bapaknya. Oh, saya bilang ya, kalau bapaknya pulang panggil om katanya gitu. Om ini om. Mengapa? Rupanya bapaknya ini ya militer, kalau bagian laut gitu, angkatan laut. Jadi katanya sekali berlayar sekian bulan baru pulang gitu. Jadi pas anaknya, bapaknya pulang, anaknya om, om, om ini kan, om katanya ya. Jadi ya nggak kenal bapaknya, jadi om katanya ya. Semua bapaknya dipanggil om gitu. Ya, nah dalam situasi macam demikian ini, ini peran seorang ibu ya luar biasa penting untuk supaya anak bertumbuh besar dia tetap akan menghormati ayahnya, karena ayahnya bukan pergi main-main, ayahnya pergi dinas gitu ya. Dinas, dan itu juga demi mereka satu keluarga, sehingga seorang ibu harus selalu memberitahukan anaknya, papa kamu tidak di sini bersama kita, dia ada tugas ya, karena dia adalah seorang ya, angkatan laut, dia bertugas. Nah, kita berdoa ya untuk papa kamu di sana supaya dia tidak kena tembak ya atau torpedo gitu ya. Dan sebenarnya kita berdoa, jadi anak itu akan menanti-nanti ayahnya pulang, dan di dalam hatinya ada ayahnya. Jadi peran seorang ibu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya tentu ya, tadi kembali lagi ke ayah pulang harus memastikan, make sure bahwa semua segala sesuatu berjalan dengan baik ya. Keluarganya dalam keadaan baik, istrinya, anaknya, semuanya berjalan baik, kondisinya baik. Ya, jadi bukan hanya menyediakan sejumlah uang ya, uang belanja cukup misalnya untuk nasi, lauk pauk segala macam, bukan itu. Tetapi seorang ayah bertanggung jawab untuk pertumbuhan anak-anaknya, supaya anaknya itu bertumbuh dengan baik, bertumbuh sesuai dengan yang dia harapkan. Ada banyak ayah yang melempar tanggung jawabnya sepenuhnya kepada istrinya. Wah, dia enggak mau tahu, dia ya pokoknya dia pulang ya loh, dia tidak memeriksa anaknya apakah dalam hal pertumbuhan pengetahuannya baik, naik kelas apa tidak, ya nilainya bagus apa tidak, ya. Dan lagi bagaimana dengan keadaan hal-hal yang lain-lain misalnya gitu ya, nakal apa tidak, ya. Dan kondisinya seperti apa, tingkat sopan santun anak-anaknya seperti apa, ya. Dan sekarang ini yang ketiga adalah seorang ayah harus memastikan, sebenarnya ini yang ketiga nih yang luar biasa penting. Dari segi kerohanian, dia harus memastikan anaknya dalam pertumbuhan rohani yang baik. Dan ketika anaknya mencapai umur akil balig, dia harus pastikan anaknya diselamatkan, ya, memastikan anaknya mendengar kebenaran yang alkitabiah, kemudian anaknya diselamatkan, dan kemudian anaknya bertumbuh benar di dalam kerohaniannya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan tadi saja yang urusan nomor 2 saja banyak ayah yang tidak begitu perhatian di situ. Yang nomor 3 ini lebih enggak perhatian lagi gitu. Lebih banyak lagi ayah yang tidak perhatikan sama sekali. Mau anaknya masuk neraka, masuk surga, dia sendiri saja tidak mantap begitu. Biasanya hal ini akan menjadi perhatian lebih baik atau lebih concern ke situ adalah jikalau dia sendiri memang sudah diselamatkan. Dia sudah diselamatkan dan pertumbuhan kerohanian dirinya sendiri juga baik, baru kemudian dia ada perhatian akan kerohanian anaknya itu. Apakah anaknya ini tingkat kerohaniannya seperti apa? Seperti apa? Kalau dia masih kecil di bawah umur, misalnya belum akil balig, apakah anak-anaknya ini mantap mengikuti gereja, senang tidak? Pergi ke gereja itu senang atau tidak? Nah, ini penting. Kalau anak masih kecil, ya makanya saya selalu berkata begini. Kalau mereka memang belum ngerti duduk di sini, itu jangan didudukkan di sini gitu. Memang dia belum ngerti gitu ya. Terus dia mau nakal sedikit dicubit gitu. Oh, dia mulai ke sana sedikit dicubit gitu. Akhirnya apa? Dia merasa ke gereja ini, aduh, hari Minggu adalah hari saya paling tersiksa. Jadi gimana dia mau happy datang ke gereja karena hari Minggu adalah hari saya paling tersiksa. Saya akan didudukkan di situ, tidak boleh bergerak katanya, ya loh. Kalau bergerak saya pasti dicubit ya. Waduh, gawat nih saya nih. Ya harap-harap jangan hari Minggu deh, ya. Jangan hari Minggu. Ini susah. Ini sudah sesuatu yang salah sudah di situ ya loh. Yang salah saya kata. Bahkan saya bilang begini. Seperti anak dari 1 sampai 3 tahun ya, 1 sampai 2 setengah tahun begitu, sebenarnya dia belum begitu mengerti ya. kalau memang ada anggota keluarga lain di rumah yang tidak mau pergi ke gereja bersama kita, kalau aman ditinggalkan sebenarnya lebih baik gitu, lebih baik daripada dia dibawa di sini kemudian kita sisa-sisa dia gitu ya. Tapi kalau dia sudah bisa mengerti dikit-dikit, dia dibawa ke sekolah minggu. Sekolah minggu itu untuk kelas yang kecil, ya, yang 3 tahunan, 3, 4, 5 tahun itu sebenarnya saya sudah pesan kepada guru sekolah. Yang penting itu bikin mereka senang sebenarnya. Di sini itu senang, gitu. Ya, happy gitu ya. Sampai di sini tuh senang, ya. Senang, nyanyinya juga nyanyi yang senang semuanya. Supaya apa? Hal pertama anak perlu terima di dalam pikirannya itu adalah bahwa ke gereja itu sesuatu yang senang gitu. Sehingga apa? Hari Sabtu ya Pak, hari ini Sabtu ya katanya. Al-hore, besok Minggu katanya gitu kan. Itu dia senang gitu. Ya, hari Minggu hore, ini besok Minggu saya mau ke gereja. Jangan, hari ini Sabtu ya Pak? Iya. Ah, matilah besok Minggu. Jadi ini sudah tidak bagus, sudah tidak bagus gitu ya. Jadi dia mesti happy hari Minggu. Wah, saya senang hari Minggu. Kenapa? Karena dia datang sini, dia bertemu dengan guru-guru yang manis ya. Guru-guru sekolah Minggu di gereja harus lebih bagus dari yang di TK gitu ya. Lebih menyenangkan. Dia ketemu guru yang manis, yang bagus gitu. Nah, baru kemudian mereka dituntun ya, setelah agak besar bisa mengerti, ada cerita dan lain sebagainya. Semua cerita itu adalah apa? Untuk membekali dia menjadi sebuah bahan berpikir di dalam otaknya. Ketika dia capai umur akil balig, dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri bahwa benar saya orang berdosa ya, benar bahwa orang berdosa harus dihukum. Benar ya, bahwa satu persatu kebenaran diaminkannya. Satu persatu. Benar bahwa Yesus dihukumkan menggantikan seisi dunia. Benar, saya termasuk di situ. Dosa saya telah dihukumkan di atas salib bersama Tuhan Yesus. Benar ya, Yesus Kristus telah menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Oh, saya setuju bahwa saya menggantikan Yesus hidup sekarang ini. Nah, dia harus mengaminkan ya tiap-tiap poin kebenaran yang berhubungan dengan keselamatan ini. Ya mungkin itu maju sedikit sampai puncaknya adalah ketika lagu nomor 150 kita nyanyikan di sini. Amin. Sebagaimana adaku. Kalau ada di antara anak-anakmu yang belum maju, saat itu Anda bukan celingak-celinguk lihat ke sana kemari, saya kasih tahu. Anda harus berdoa keras, Tuhan tolonglah, ketuk hati anak saya yang di sebelah ini dengan lebih kenceng lagi, Tuhan. Ya, Tuhan Roh Kudus tolonglah. Supaya apa? Puncaknya adalah mereka ambil keputusan dan kemudian mereka maju ke sini. Dengan keberanian yang dimilikinya sendiri, tanpa disuruh oleh orang tua, tanpa disuruh oleh siapa-siapa. Kemudian dia maju berjalan ke depan di sini dan berkata, saya sudah diselamatkan. Ya, ditanya, betul-betul sudah diselamatkan. Dia mengaku imannya di hadapan jemaat. Nah itu satu kebahagiaan. Itu baru step pertama seorang ayah sudah menuntun anaknya secara kerohanian gitu. Secara kerohanian. Supaya dia ambil keputusan untuk dirinya sendiri, Saudara. Mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, puji syukur kepada Tuhan, kita hidup di zaman jemaat sekarang ini. Kita bukan hidup di zaman Abraham, gitu. Kalau kita hidup di zaman Abraham, ya kita atau zaman Ayub, kita masih bikin mesbah, ya, kita masih bawa domba ke atasnya, kemudian kita masih sembeli dan sebagainya. Oh, tidak, kita tidak di zaman itu. Sekarang kita di zaman jemaat. Setelah anak kita diselamatkan, seterusnya, Saudara, ya kita pastikan satu keluarga hadir supaya pertumbuhan kerohanian anak-anak kita itu baik. Oh, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya diperlukan gereja. Diperlukan gereja. Kalau sudah diselamatkan, berdoa, bertobat, terima Tuhan Yesus, beres semuanya. Oh, tidak perlu ada gereja. Tidak perlu ada gereja. Ya, kita pergi KKR di mana-mana, ke Papua KKR. Berapa orang mau percaya Yesus, angkat tangan. Maju ke depan. Wah, ya sip. Ya nih, masuk surga. Pindah lagi ke kota lain begitu. No. Tuhan mau ada gereja, ada jemaat. Ya, mengapa? Karena iblis seperti singa yang mengaung-ngaung dan dunia adalah dunia yang penuh dengan berbagai pengajaran penyesatan, ya kegelapan dengan segala hal yang sebenarnya siap menelan ya anak-anak kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pastikan mereka itu giat. Pastikan mereka terlibat di dalam berbagai aktivitas gereja. Pastikan mereka itu ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Tadi waktu mereka masih anak sekolah minggu, pastikan mereka itu ada sukacita, happy datang sekolah minggu. Sekarang setelah dia diselamatkan, oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja kita ya. Terus terang saya sebagai gembala yang pernah ngajar sekolah minggu dari yang kecil ya, dari kecil sampai besar. Oh, sangat senang kalau melihat anak-anak itu ingin maju. Ya. Mereka ingin terlibat semuanya. Oh, gereja kita paling banyak aktivitas. Satu tahun berapa kali kita seminar, Anda bisa bayangkan. Satu tahun berapa kali kita seminar. Belum lagi yang keluar kota lain dan lain sebagainya. Selalu diumumkan siapa yang mau terlibat seminar ini. Bahkan setiap akhir tahun kita umumkan setelah berbagai acara kita susun. Siapa yang mau ikut bertanggung jawab atas acara ini. Diam semuanya begini. Waduh, ini gawat ini ya. Sebenarnya ini tangan mesti terangkat semuanya. Tangan mesti terangkat. Sampai kita kerepotan memilihnya ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Karena begini, ya, kerohanian seseorang itu akan makin bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, kalau dia itu ada aktivitas. Kalau ada aktivitas, kita ada aktivitas remaja, kita ada aktivitas pemuda, kita ada aktivitas aktivitas ibu-ibu, ya, kita ada wanita, bapak-bapak ini. Kita baca di luar dikatakan di situ ada sekarang ini klub istri taat suami, ikatan istri taat suami katanya di sana mereka bikin macam begitu ya toh. Ya, kita ada komisi wanita yang taat suami juga gitu. Ya enggak? Amin. Gitu. Saya bilang minggu lalu mungkin ada yang ini kita dirikan klub suami sayang istri gitu. Iya. Yeah. Ya kan? Jadi jangan ada klub istri taat suami saja, tapi ada klub suami sayang istri gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya jadi ini banyak sekali aktivitas. Nah, pertumbuhan kerohanian yang baik. Seorang ayah melihat anaknya, oh bagus ya. Dia bertumbuh dengan baik. Hadir tidak dia di remaja? Oh, dia, anak saya masih remaja. Anak saya masih remaja. Dia enggak hadir remaja. Oh, saudara yang saya kasih, kalau tidak hadir remaja, dia bilang dia enggak mau hadir remaja. Remaja begini, begitu, begini, begitu. Justru kamu hadir, kamu menjadi faktor yang menyebabkan remaja lebih baik. Oke? Okay? Ya kan? Kan kita ini semuanya ini kumpulan orang gitu loh, ya nggak, kumpulan orang. Saya nggak mau hadir sekolah minggu, karena sekolah minggunya begini begini begitu begini begitu. Kalau kita mau kritik ada saja ya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Dan saya ulang-ulang saya berkata begini ya, keluarga orang tua yang paling bodoh itu adalah yang mengkritik gembalanya di meja makannya. Karena Anda sama dengan taruh racun ke dalam piring anakmu. Sama. Karena kalau saya khotbah di atas di sini, di bawah di dalamnya hatinya bilang, papa saya bilang dia ini brengsek gitu ya, atau mama saya bilang dia ini gini-gini. Khotbah saya enggak masuk lagi ke dalam hatinya. Anda sudah taruh racun ke dalam ya piring anak-anakmu sebenarnya. Itu ya. Sayangnya sih enggak rugi apa-apa, saya malah enggak tahu mungkin. Saya malah enggak tahu gitu. Tapi yang rusak sekarang adalah anak kamu. Begitu, anak kamu. Nah, sama dengan begini. Sekarang di gereja kita penuh dengan ini, berbagai aktivitas. Ada aktivitas apa? Remaja gitu. Biasa sih kalau anak namanya dia tidak mau hadir, dia pasti macam di remaja enggak enak, Pak. Ini gini begini begini begini begini. Ya. Tambah lagi kita pula yang ikutan di situ ya toh. Memang tidak enak ya toh begini begitu. No, bilang tidak enak kamu datang dan kamu menjadi faktor yang menyebabkan dia enak bagaimana? Ya toh. Begitulah sebenarnya. Itu yang mesti dilakukan. Ya pemuda begini begini. Kamu hadir ya, kamu ambil bagian dan kamu menjadi faktor yang penyebab dia jadi lebih baik. Bagaimana? Itu harusnya begitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semuanya harus berjalan demikian. Maka saudara, ya gereja kita akan berjalan dengan lebih baik lagi. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, related dari ayah dengan hari ulang tahun gereja. Hari ulang tahun gereja kita ke-16, minggu depan. Tanggal 26, minggu depan. Ulang tahun gereja ke-16. 16 tahun sudah Tuhan pimpin jemaat ini. 16 tahun sudah, tidak terasa ya. 16 tahun itu, 16 tahun sudah besar. Ya. 16 tahun Tuhan sudah pimpin. 16 tahun. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Baru seminar di Bangka. Saya satu mobil dengan Pak Avo ya. Pak Avo bilang ya, betapa pentingnya sebuah gereja. Makanya susah-susah dari Tegal Alur datang ke sini. Jauh dari Tegal Alur datang ke sini. Mengapa? Karena menyadari bahwa gereja itu penting katanya. Gereja itu penting. Saya di samping sambil Pak Avo cerita, dia bawa mobil, saya di samping mendengar. Oh puji Tuhan ya. Mudah-mudahan semua bapak-bapak di gereja ini berpikir seperti Pak Avo. Betapa pentingnya sebuah gereja. Betapa pentingnya sebuah gereja bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi istri, bagi semuanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sendiri menyadari betapa pentingnya sebuah gereja. Wah, saya tidak tahu apa jadinya kedua anak saya kalau saya tidak ada gereja. Kalau tidak ada gereja, apa jadinya mereka dua? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya gereja, dengan tersedianya gereja di dekat kita, jangkauan ya, dalam jangkauan kita, maka satu keluarga bisa datang, bisa bernyanyi memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Apapunlah model orang yang berkhotbah di atas ini, mungkin khotbahnya salah-salah, bahasa Indonesianya kacau balau dan lain sebagainya, toh kalau kita memang mau menyimak positifnya, kita masih bisa mendapatkannya. Kan ini ditulis oleh Rasul, kan ini firman Tuhan ya, tanpa dijelas pun kita baca, kita sudah bisa menyimak sesuatu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau tidak ada gereja, Anda bisa bandingkan, Anda bisa bandingkan hari ini sambil saya cerita begini, Anda bandingkan dengan tetangga Anda yang tidak ke gereja. Hah? Anda punya bandingan? Anda punya bandingan tetangga kamu yang tidak pergi ke gereja? Ya. Anda lihat anak-anaknya mereka macam apa? Anda lihat omongan mereka di rumah macam apa? Bahasa mereka seperti apa? Hah? Anak mantu mereka seperti apa yang tidak pergi ke gereja itu? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya heran dan teramat-amat heran kalau ada orang tidak menyadari betapa pentingnya gereja. Betapa pentingnya gereja. Coba kamu bandingkan dengan sanak famili kamu. Bandingkan sanak famili kamu lah, gitu ya. Ya. Yang punya anak sekian dan mereka tidak pergi ke gereja. Hari Minggu bapaknya pergi main golf, main tenis, ya toh. Ibunya pergi arisan, anaknya begajul naik motor, nggak pulang-pulang. Anda bandingkan. Sudah ada yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba, ya. Oh, betapa satu keluarga datang ke gereja di sini, ya, bernyanyi memuji Tuhan, menikmati Firman Tuhan, menikmati Firman Tuhan. Maka itu sekarang buku nyanyi kita harap bukan milik gereja, tapi dibeli masing-masing di rumah. Masa dari Senin sampai Sabtu enggak nyanyi-nyanyi, kemudian hari Minggu baru nyanyi. Ya jelas nyanyinya enggak mantap gitu. Ya kenapa? Ya agak kagok-kagok gitu ya. Apalagi lagu itu lama baru ketemu satu kali nyanyinya gitu ya. Saudara, tapi kalau kita sering bernyanyi di rumah, ya keluarga kumpul bernyanyi di rumah gitu ya. Baru belum lama ini Stephen dalam perjalanan pulang dari Amerika, dia cerita ya, ada keluarga di belakang, heran mereka tidak makan sama-sama satu keluarga, nggak makan sama-sama satu keluarga. Bapaknya ambil makanannya lari di ruang tamu, mungkin kakinya diangkat macam begini. Ibunya di dapur di sudut mana begitu misalnya gitu. Bagaimana ini ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Betapa indahnya keluarga Kristen sebenarnya. Amin suruh sekalian. Ya. Betapa indahnya. Kita kumpul makan sama-sama. Ya. Omongan kita di sekitar meja makan itu adalah yang apa? Yang indah. Yang memuliakan Tuhan. Ya. Yang indah. Yang baik. Ya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Menumbuhkan anak-anak dalam suasana keluarga yang demikian. Bagi yang belum keluarga di sini, saya kata Anda rindu demikian, ya, Anda rindu, Anda merindukan sebuah keluarga yang indah. Kalau rindu, saya kasih tahu, jangan cari pasangan di diskotik, ya, di situ tidak akan ketemu yang begitu, ya, di situ kamu akan ketemu yang kacau balau. Ya. Lalu oh ya, kalau gitu saya cari pasangan di UPH aja, Universitas ya, Pelita Harapan. You dapat orang kaya yang tidak di dalam Tuhan. Saya kasih tahu ya, sebenarnya manusia tidak memerlukan sangat-sangat banyak uang. Manusia memang memerlukan uang, tetapi tidak memerlukan sampai sangat-sangat banyak uang sampai berlebih-lebihan gitu. Tidak, kita memerlukan uang, tapi kita lebih memerlukan sebenarnya satu keluarga yang indah. Satu keluarga yang indah. Belum lama ini ada isu Jackie Chan mati kan, ya, ya. Saya masih ingat Pak Irwan sama Bu Tanti datang duduk di meja di bawah pohon anggur. Saya bilang Jackie Chan sama Jackie Chan mati, mati, ya. Waduh, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Dia tuh kaya raya, sangat populer, ya. Segala-gala Jackie Chan sudah punya. Bu Tanti bilang apa? Yang dia tidak punya keluarga. Keluarga yang harmonis. Betul. Saya bilang, sangat betul. Ya. Jackie Chan punya segala-gala, ya. Punya nama yang besar. Ya. Kamu kalau dia datang ke Jakarta, ya enggak? Ya, dia bisa kalau enggak dijaga pengawal dengan ketat, dia bisa habis diacak-acak sama cewek-cewek mungkin, ya enggak? Gantengnya bukan main. Ya kan? Dia punya segala-galanya, ya enggak? Tapi yang dia tidak punya, keluarga yang harmonis. Bahkan enggak punya keluarga. Dia tidak punya itu. Wah, rugi besar sebenarnya, saudara. Nah, kita punya ini. Kita punya keluarga. Dan sekarang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan kita punya jemaat. Ini yang lebih hebat sebenarnya. Punya jemaat. Nah, jemaat yang baik. Tadi ayah yang baik. Sekarang jemaat yang baik. Jemaat yang baik macam apa? Jemaat yang baik. Jemaat yang baik adalah yang doktrinnya benar. Itu nomor satu dulu gitu. Ya. Apa gunanya dia rame sampai hiruk pikuk gitu ya toh? Walah sampai orang mau tabrakan enggak bisa kenal gitu ya enggak? Saking hiruk pikuknya, tapi tidak benar gitu, tidak benar. Ya. Apa gunanya? Oh katanya, enggak Pak Sohinto, jemaat harus penuh kasih. Oh penuh kasih, lo penuh kasih tidak benar bagaimana? Penuh kasih bagus, ya saya tidak berkata penuh kasih tidak bagus gitu. Penuh kasih itu bagus, tapi ya benar secara doktrinal itu yang paling penting. Mengapa? Anda mau anak-anak kamu bertumbuh besar dan diselamatkan? Mereka tidak akan diselamatkan melalui kasih, dikasih duit, ya. Wah, tiap minggu kasih duit. Saya pergi ke Amerika punya banyak pengalaman. Saya pernah punya dosen yang kaya raya, mempunyai 83 juta US dollar. Ditinggalkan oleh bapaknya yang mantan senator, punya pabrik segala macam, dia anak tunggal. Dan dia sudah umur 82, uang jutaan yang punya hampir sama dengan umurnya, gitu. Tahu nggak? Tiap kali dia pergi ke tabernakel tempat kami belajar waktu itu, Seven Andrew masih kecil gitu ya. Selesai kebaktian dia duduk beginilah, dia duduk. Dia pegang duit 10 dolar semuanya segepok begini. Semua orang datang dia kasihin duit satu. Jadi tahu nggak? Tadinya tuh saya nggak enak. Wah, kok berbaris ini terima duit. Malah gembala saya bilang gini, Dr. Bell bilang, go get $10, dia bilang, his money too much, dia uangnya terlalu banyak. Nah, itu selesai kebaktian itu satu gereja, dia bilang jangan pulang semuanya, kita ke restoran. Oh, gila kan? You know, pergi ke restoran satu gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiap kali dia datang ke tabernakel, dia ngajar satu minggu biasanya, block class. You know. Kami satu keluarga pasti dapat $40, ya. You know. Akhirnya Stephen Endo di depan saya sama Simu di belakang juga gitu. Ya, dapat $40 ya kita bawa pulang. Saya pikir, waduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi $40 kalau doktrinnya tidak benar, itu enggak. Anak kamu tidak diselamatkan. Ya. Cuman beli bubble gum, betul enggak? Wah, itu habis itu uang. Saudara yang saya kasih, bagaimana supaya anak cucu kita bisa dengar Injil yang benar dan diselamatkan? Ini yang penting. Kemudian seterusnya pengajaran-pengajaran yang benar, yang Alkitabiah dikumandangkan di atas mimbar ini. Supaya iman mereka bertumbuh dengan benar. Dengan sehat. Nah, ini penting. Ini memerlukan doktrin yang benar, yang Alkitabiah. Doktrin yang Alkitabiah. Dan ini penting sekali. Kenapa? Kita berkata begini ya. Ada banyak orang pilih gereja, mereka bukan mencari gereja yang benar gitu. Mereka cari gereja yang paling dekat dengan rumah. Untung bukan yang corongnya di atas atap yang dekat rumahnya. Ya toh. Mereka pilih gereja yang dekat rumahnya. Bagaimana kalau gereja yang sesat yang dekat rumahnya? Habislah dia. Ya toh. Itu salah, saudara. Itu salah. Lalu mereka cari gereja yang model apa lagi? Yang katanya pendetanya baik, penuh senyum. Kalau bisa yang bagi duit gitu. Waduh, itu enggak banyak yang seperti Dr. Shell. Gitu. Namanya dosen saya itu Dr. Shell. Ya. Dr. Shell. Ya. Kalau diumumkan di chapel katanya gini ya. Semester ini Dr. Shell akan datang mengajar. Semua mahasiswa sudah saling pandang, oh, we get $10 gitu. Kita akan dapat $10 nanti. Ini datang bagi-bagi duit itu orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kamu mau cari gereja yang model macam begitu? Nggak. Ya. Gereja yang pengajarannya benar. Ini penting. Gereja yang pengajaran. Karena melalui pengajaran yang benar inilah seseorang diselamatkan. Melalui pengajaran yang benar yang Alkitabialah kerohanian orang itu bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yang benar. Nah, gereja yang pengajaran yang benar nomor satu, nomor dua disertai dengan berjalannya gereja itu benar sesuai dengan ketetapan Alkitab. Berani mendisiplinkan orang. Ya. Berani menegur orang. Itu diperlukan nyali itu. Banyak gembala itu mukanya kecil, kecut gitu ya tuh. Apalagi yang salah itu adalah orang yang misalnya, wah, ini yang salah ini tua banget nih yang salah ini ya tuh. Ini bagaimana mau tegur dia? Ini repot sekali. No, saudara. Ya. Anda harus bersyukur kalau gembala berani tegur kamu. Ya. Kalau Anda cinta kebenaran, kalau Anda betul-betul cinta Tuhan, Anda tahu, Anda harus bersyukur. Ya. Saudara Jilong tidak hadir di sini. Ya. Dia bersaksi di depan gereja bahwa dia hampir pergi setelah saya tegur. Tapi dia bersyukur dia tidak jadi pergi. Dia tidak jadi pergi. Dia saya tegur. Dia punya pacar, ya, datang begitu ya, tinggal di rumahnya. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi saya panggil dia, saya bilang Gilong, ya, tidak baik pacar kamu tinggal di rumah. Dia mesti tinggal di tempat lain. Ya. Saya tegur dia, saya marah dia. Ya. Saya bilang itu tidak benar. Wah, katanya dia pulang dia bergumul. Dia hampir mau pindah gereja. Wah, kalau dia pindah gereja, ya, wah, kita sudah tidak ada di hari ini. Tapi untung dia tidak pindah gereja. Oke. Dia lakukan itu. Demi kebaikannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang sebegini. Hari ini Anda dapatkan penuh dengan gereja. Sebenarnya itu begini. Gembala yang menggembalakan gereja itu, dia sama sekali tidak mempunyai beban untuk mengajarkan kebenaran. Makanya yang dikhotbahkan di atas mimbar itu yang bikin orang senang. Gitu. Karena sebenarnya dia tidak ada beban untuk mengajarkan kebenaran. Nomor dua, dia tidak ada beban untuk bikin orang jadi lebih baik. Gitu. Tidak. Ya kalau dia baik secara sendiri, ah itu kebetulan baguslah gitu. Tapi dia tidak ada beban supaya yang salah dibenarkan gitu. Tidak ada. Oleh sebab itu jadi keinginannya itu hanya apa? Keinginannya itu hanya ya bikin senang ya. Senang. Nah, kasih persembahan yang banyak ya. Senang ya. You senang, saya senang ya. Saudara, tidak boleh begitu. Kalau gembala berani tegur Anda, mau tegur Anda, Anda harus bersyukur bahwa saya masih dibenarkan ke jalan yang benar. Ini pasti gereja yang benar karena dia berani membenarkan saya. Begitulah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Grafe mau berulang tahun yang ke-16. Jadi Grafe telah berdiri dan kita sudah usahakan bahwa ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. 16 tahun kita sudah mencoba gereja ini bercahaya dan memancarkan cahayanya seluas mungkin sampai ke Sumatera ya, kalau bisa sampai ke Sabang ya, sampai ke Merauke, ke Papua sana. Grafe bercahaya. Dan grafit bercahaya atau tidak tergantung siapa? Semua Anda. Semua jemaat. Kita ada di dalam kebenaran. Dari gereja yang benar, kemudian kita menuju menghasilkan ayah-ayah yang benar. Ya, generasi berikut dengan ayah yang benar, yang benar, yang benar. Dan ayah yang benar membuat efek balik lagi, menghasilkan gereja yang benar. Gereja yang benar menghasilkan ayah-ayah yang benar lagi. Ayah yang benar menghasilkan gereja yang benar lagi. Demikianlah berputar sampai Tuhan datang kembali menjemput kita naik menyongsong Tuhan. Amin suruh sekalian. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami pada hari ini kami mengingat atau bersama-sama secara internasional menetapkan ini hari ayah, hari di mana kami mengenang ayah kami Tuhan, hari juga kami menyongsong ulang tahun jemaat grafi yang ke-16. Tuhan tolong supaya kami sekalian di jemaat ini Tuhan semuanya bertekad menjadi ayah yang baik, dan kemudian kami menghasilkan atau kami bersama-sama di dalam gereja yang benar, membentuk gereja yang benar yang sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Puji hormat kami naikkan kepada-Mu Bapa Surgawi. Kami berdoa dengan sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.